Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya untuk suatu tujuan mulia, tujuan besar, bukan main-main, bukan sia-sia. Ciptaan yang begitu agung dan besar, sempurna, langit, bumi, beserta segala isinya, diperkokoh dengan gunung, disempurnakan segalanya demi kemaslahatan hidup manusia. Allah sebutkan hal itu di dalam beberapa ayat-ayat Quran, antara lain dalam Al-Anbiya, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya main-main. Tidak kami ciptakan main-main makhluk yang sebesar ini, yang namanya bumi, yang namanya langit, dengan segala isinya. Juga dalam surat Sad, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya sia-sia. Diciptakan tanpa ada tujuan, diciptakan begitu saja. Yang demikian itu merupakan anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu dari api neraka. Di dalam Quranul Karim, selalu ketika Allah menciptakan, ketika Allah menyebutkan bagaimana Ia menciptakan segala ciptaannya, Allah sebutkan setelah itu perintah untuk peribadatan kepadanya, sesembahan kepadanya semata, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dalam surat Maryam 65, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai langit, bumi, dan di antara keduanya. Maka beribadahlah hanya kepadanya. Sembahlah Allah semata, karena hanya Dia yang menciptakan dan mengatur alam ini. Dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia? Apa engkau mengetahui ada yang sebanding serupa dengan Allah? Pertanyaan yang menafikan, artinya tidak akan ada sesuatu yang sama seperti Allah. Allah yang maha sempurna, yang maha mulia, yang maha besar. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang menentukan, mengatur alam ini kecuali Allah. Maka tidak ada pula yang boleh dituhankan dan disembah selain Allah. Dalam surat Ar-Rum 40, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah yang menciptakan kalian, kemudian Allah beri kalian rizki mencukupi kehidupan kalian, kemudian Allah yang mematikan kalian, kemudian akan menghidupkan kalian kembali. Adakah sekutu-sekutu kalian yang kalian jadikan sesembahan Tuhan bagi kalian selain Allah? Adakah di antara mereka yang mampu melakukan sedikit pun dari itu? Mampu mereka menciptakan kalian? Bisakah mereka memberi rizki kalian? Bisakah mereka mematikan dan menghidupkan kalian? Justru banyak atau hampir seluruh dari yang disembah selain Allah diciptakan dan dibuat oleh manusia itu sendiri. Maha suci Allah, maha tinggi dari segala yang mereka sekutukan. Maka alam semesta ini tidak akan makmur, langit dan bumi tidak akan tenang, tidak akan aman, tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan dirasakan kemaslahatan, kebaikan padanya, kecuali dengan ketaatan hanya kepada Allah, kecuali dengan tauhid dan peribadatan kepada Allah. Dan itu Allah sebutkan di dalam banyak ayat Quran, antara lain dalam Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa, mereka jalani perintahnya, mereka tinggalkan larangannya, akan kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka akibat dosa dan kemaksiatan mereka. Hadirin jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, di dalam Quran Al-Karim begitu banyak Allah menyampaikan kepada kita apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu, berbagai macam bentuk azab, berbagai macam jenis malapetaka, beraneka ragam bencana menimpa mereka. Allah sebutkan apa sebab dari semua itu, agar umat ini mau mawas diri, mau mengambil ibrah pelajaran, agar tidak menimpa umat ini apa yang menimpa umat sebelumnya. Antara lain Allah sebutkan dalam surat Kahfi, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Itulah kata Allah, negeri-negeri yang kami hancurkan karena kezoliman mereka. Ketika penduduk negeri itu berbuat zalim, musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain, kufur, bermaksiat, dan kami jadikan waktu yang telah ditentukan untuk kehancuran mereka. Juga Allah sebutkan, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Berapa banyak sudah negeri-negeri yang kami binasakan karena penduduknya zalim, dengan segala arti kezaliman. Mereka zalim kepada Allah, menyekutukan dengan yang lain, mereka sembah selain Allah, mereka tuhankan selain Allah. Mereka zalim di antara mereka, saling membunuh, saling menyakiti, merusak kehormatan, merampas harta dan hak orang lain. Dan kami jadikan setelah mereka kaum yang lainnya. Juga dalam firman Allah, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Berapa banyak sudah generasi-generasi yang kami hancurkan, kata Allah, kami binasakan setelah Nabi Nuh alaihi salam. Banyak yang dihancurkan oleh Allah, dan cukuplah Allah Rabbmu maha mengetahui segala dosa dan maksiat hamba-hambanya. Itu pula yang Allah sebutkan dalam ayat lain, fakullan akhadna bidzambih. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu shayhah, wa minhum man khasafna bihil ard, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Setelah Allah kisahkan kaum-kaum yang dihancurkan Allah, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Tsamud, dan yang semisalnya, Allah katakan masing-masing dari kaum itu kami hukum, kami azab karena dosanya. Ada di antara mereka yang kami kirim kepadanya hujan batu yang mematikan mereka. Ada di antara mereka pula yang disiksa dengan dikirim suara yang mematikan, keras, hingga mematikan mereka. Ada pula di antara mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Sekian lama mungkin kita baca ayat, kita baca bagaimana orang dibenamkan ke dalam bumi. Seperti apa? Seorang mukmin tentu beriman. Apa yang disebutkan oleh Allah, dia imani kebenarannya. Dibenamkan ke dalam bumi. Subhanallah. Ditunjukkan kembali di zaman yang seperti ini, apa yang menimpa tidak seberapa lama di daerah Palu ketika terjadi gempa dan tsunami, tepatnya di wilayah Petobo namanya. Bisa dibayangkan wilayah kurang lebih sekitar 200 hektar, bukan kecil. Penduduknya semua terbenam ke dalam bumi. Yang mereka istilahkan kalau ahli di bidang itu, likuifaksi, bergerak buminya. Tenggelam, terbenam ke dalam bumi masuk. Dan kita sempat kesana dan melihat puing-puing, sisa-sisa atap-atap rumah mereka. Hilang manusia. Layaknya tenggelam ke dalam lautan, tapi bumi yang menelan mereka. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Di antara mereka pula ada yang kami tenggelamkan di tengah lautan seperti Fir'aun dan yang bersamanya. Dan Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapa banyak negeri yang kami hancurkan karena mereka zalim penduduknya. Yang tertinggal puing-puing rumah mereka. Sumur-sumur yang ditinggalkan tidak lagi dipakai. Istana yang megah kosong, hancur. Dulunya negeri itu makmur. Dulunya negeri itu ibarat kata orang gemah lipah loh jinawi. Segalanya ada. Subur. Begitu dihancurkan oleh Allah, tinggal puing-puing rumah mereka. Negeri yang tidak lagi berpenghuni. Juga dalam firman-Nya, afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi dan melihat bagaimana akibat perbuatan maksiat dan dosa mereka, umat-umat yang sebelum mereka Allah hancurkan mereka, dan bagi orang-orang kafir serupa dengan itu. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak di dalam Quran, memberi kepada kita pelajaran-pelajaran penting. Antara lain, yang pertama, ayat-ayat ini dengan tegas, dan bukan satu ayat, banyak ayat, menyebutkan yang menghancurkan, yang membinasakan suatu negeri, mengazab, menurunkan malapetaka dan bencana yang membinasakan penduduknya, hanyalah Allah yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha rahmat, tetapi maha murka jika dilanggar syariatnya. Terbukti dalam ayat-ayat itu semua dinisbatkan, Allah nisbatkan kepada dirinya sendiri yang maha mulia. Fakulan akhadna bidzambihi, kami yang menghukum mereka karena dosa mereka. Watilkal qura ahlaknahum, itulah penduduk negeri yang kami hancurkan, kata Allah. Wakam qasamna min qaryatin, berapa banyak penduduk negeri yang kami binasakan. Wakam ahlakna minal qurun, berapa banyak generasi yang kami hancurkan. Dammarallahu alaihim, Allah yang membinasakan mereka. Ini pelajaran berharga bahwa Allah Maha Kuasa. Dia yang menghancurkan negeri, dia yang membinasakan penduduk suatu negeri ketika mereka zalim, durhaka kepada Allah. Artinya ini tidak seperti yang digambarkan atau diangkat oleh sebagian pihak, bahwa itu fenomena alam, terjadi dengan sendirinya begitu saja. Oh, karena letak negeri itu berada di titik ini, koordinat ini, sehingga wajar mungkin terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi ini, terjadi itu. Sama sekali tidak disinggung kalau itu Allah yang tentukan. Seakan itu fenomena alam, alam yang terjadi begitu saja. Mukmin meyakini semua itu Allah yang tentukan. Dan Allah nisbatkan memang, Allah menyandarkan penghancuran itu pada dirinya. Alam tidak punya kehendak. Alam semesta, jagat raya, tata surya tidak memiliki kekuasaan untuk kemudian melakukan penghancuran, pembinasaan. Atau sebaliknya, musyrikin, orang-orang yang kufur kepada Allah, malah menyandarkan semua itu kepada sesembahannya selain Allah. Oh, ini karena penguasa laut sedang murka karena kita kurang memberikan sesajian kepadanya. Oh, itu karena penguasa gunung marah ketika terjadi gunung meletus atau semisalnya. Tidak ada penguasa di alam ini kecuali Allah. Hanya Allah yang menciptakan satu-satunya. Tiada sekutu baginya. Hanya Allah yang berkehendak. Hanya Dia yang berkuasa. Maka hanya Dia yang menghancurkan negeri beserta penduduknya ketika mereka zalim, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada penciptanya. Yang kedua, pelajaran dalam ayat-ayat itu bahwa Allah tidaklah menghancurkan suatu negeri, tidaklah Allah membinasakan penduduknya kecuali karena dosa-dosa mereka sendiri, ulah tangan mereka sendiri. Ketika mereka berpaling dari Allah, Allah telah utus para rasul-Nya. Allah turunkan kitab suci, mengingatkan, mengajarkan kepada mereka hak Allah. Tapi mereka tetap terus dalam kemaksiatannya. Oleh karena itu di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang mendzalimi mereka, tetapi mereka yang berbuat zalim. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Allah juga sebutkan, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus seorang rasul, mengingatkan mereka, mengajari mereka. Tetap saja kaum itu membangkang dan bermaksiat. Maka saat itulah Allah murka dan Allah azab kaum tersebut. Wal'iyadzu billah. Maka dosa sebab kaum itu dihancurkan oleh Allah, sebab turunnya bencana dan malapetaka. Fakullan akhadna bidzambi, seperti yang Allah sebutkan, masing-masing kaum itu kami azab mereka, kami hukum mereka karena dosanya. Macam-macam dosa mereka. Kaum Lut melakukan fahisyah, perbuatan keji mereka sesama jenis lelaki, yang Allah katakan, ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha ahadum minal alamin. Kalian melakukan perbuatan keji, disifati oleh Allah itu keji, yang nyata-nyata kejinya, jelas-jelas kotornya, najis, yang tidak didahului oleh siapapun di alam semesta ini. Allah sebutkan di alam semesta. Allah tidak katakan tidak didahului oleh siapapun dari manusia. Tapi yang Allah katakan alamin, seluruh yang di alam ini. Karena maaf, binatang pun tidak ada yang melakukannya. Ada binatang yang melakukan? Binatang apa itu? Enggak ada. Maaf, babi saja tidak demikian, jantan dengan betina. Maaf, anjing saja tidak melakukan, najis. Tapi tetap yang jantan menikahi, mengawini betinanya, dan seluruh binatang. Ini manusia. Allah beri akal, Allah beri fitrah, berbuat sesama jenisnya. Tidak didahului oleh siapapun di alam semesta ini. Yang kemudian oleh orang-orang yang tidak atau kurang imannya kepada Allah mulai dibela-bela sekarang, yang mereka namakan LGBT, punya hak mereka, itu hak asasi orang, jangan dicela, jangan di... Subhanallah, masing-masing telah dihukum oleh Allah. Tidak mereka ambil pelajaran apa yang menimpa kaum Nabi Lut. Diangkat oleh malaikat Jibril negeri mereka dengan ujung sayapnya sampai ke atas langit, hingga diriwayat disebutkan para malaikat mendengar yang di langit teriakan anjing-anjing mereka, kokok ayam mereka, karena terangkat seluruh negeri bersama penduduknya, kemudian dihempaskan sekuatnya hingga yang berada di atas semula terbenam ke dalam bumi, dibalik sebagaimana mereka membalik fitrah Allah yang semestinya lelaki cenderung kepada wanita menikahinya. Mereka balik fitrahnya lelaki sesama lelaki. Fahisha, perbuatan keji. Yang kedua, berpaling dari syariat Allah, dari ajaran para rasulnya alaihimussalam, penyebab datangnya malapetaka dan bencana yang menghancurkan. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim wabaddalnahum bijannataihim jannatai dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Ketika Allah sebutkan tentang kaum Saba, yang semula negeri mereka makmur, subur, kebun dan taman berada di sisi kanan dan kiri negeri mereka. Mereka makan rizki dari Allah dengan mudahnya. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Saba dulu. Fa'aradu, tetapi mereka berpaling. Enggak mau bersyukur kepada Allah. Tidak mau taat kepada Allah, mentaati rasulnya. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang menghancurkan. Mau kemana manusia? Ketika banjir datang, penyakit bersamanya, belum yang tenggelam, hancur rumah, tempat tinggal mereka, ternak mereka, cocok tanam, rusak, hancur kehidupan. Dan kami gantikan yang semula kebun dan taman mereka menjadi dua taman yang memiliki tumbuh tanaman berbuah pahit, tidak bisa dikonsumsi. Tanaman asal dan sedikit dari bidara, berubah negeri itu. Hancur. Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikian kami balas mereka akibat kekufuran mereka. Mereka berpaling. mereka abaikan perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya, dan tidaklah kami membalas kecuali kepada mereka yang kufur. Yang ketiga, kedzaliman. Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Itulah negeri-negeri yang kami hancurkan ketika mereka zalim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah hukum Rabbmu ketika Allah menghukum suatu negeri karena zalim, dan hukuman Allah sangat pedih, dahsyat, hancur-hancur, tidak akan tersisa karena zalim. Kezaliman ketika manusia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ibadah, ketuhanan, sesembahan yang seharusnya itu hanya Allah yang berhak, mereka berikan kepada yang lain. Dihancurkan kaum itu oleh Allah. Zalim mereka. Zalim di antara mereka. Saling membunuh, saling merampas haknya, harta benda, kehormatan. Binasalah kaum yang berbuat zalim di antara mereka. Yang ketiga, mengkufuri kenikmatan Allah. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan faqafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah beri permisalan negeri yang semula aman, tenteram, terkendali, rizki itu datang dengan mudahnya dari segala penjuru kepada mereka. Buah-buahan, daging, sayur-mayur, dan segala macam. Mudah, murah mereka rasakan. Tapi kemudian mereka kufur dengan kenikmatan Allah. Seharusnya kenikmatan itu bentuk syukurnya adalah bersyukur kepada yang memberi kenikmatan itu, dan itu tidak ada selain Allah. Tapi kepada siapa mereka bersyukur? Mereka dapati ikan berlimpah luah tiap hari. Kepada siapa mereka bersyukur? Allah yang ciptakan lautan, Allah yang ciptakan ikan, Allah beri kenikmatan itu. Mereka sembelih kerbau, sapi untuk penguasa laut, untuk ratu ini, ratu itu. Mereka arungkan kepalanya, persembahan, sesajian kepada penguasa lautan. Na'udzubillah. Kufur terhadap kenikmatan Allah. Maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan, ketakutan akibat ulah mereka. Mencekam, kelaparan, saling membunuh, hilang keamanan. Padahal keamanan suatu negeri merupakan tiang utama, dasar berjalannya roda kehidupan dengan baik dan makmur. Tidak ada keamanan, jangan harap negeri itu akan makmur. Bagaimana akan makmur? Bagaimana pendidikan akan berjalan? Orang tua ketakutan melepas anaknya ke sekolah, jangan-jangan entar dibunuh. yang pedagang takut ke pasar, yang petani takut ke lahannya, gak berani ke ladang, gak berani ke sawah. Kalau-kalau ada peluru nyasar. Dan begitu yang lain. Orang gak akan aman, takut ke masjid, tempat ibadah. Hilang keamanan. Oleh karena itu, wajib disyukuri keamanan tersebut sebagai kenikmatan Allah, termasuk bentuk syukur kepada Allah adalah kita pun bersyukur, berterima kasih ada yang mengawal keamanan ini. Di saat kita tidur lelap di malam hari dengan nyenyaknya, merasa aman, gak ada yang kita khawatirkan, tenang. Ada bapak-bapak polisi, ada bapak-bapak TNI yang patroli keliling kesana kemari demi keamanan kita, sehingga kita tidur nyenyak, kita berdagang dengan tenangnya. Keamanan kalau sudah dicabut oleh Allah, na'udzubillah, hancur negeri. Maka mengkufuri kenikmatan sebab turunnya azab, malapetaka dan bencana. Perkara ketiga yang perlu kita fahami, bahwa hukum Allah, hukuman Allah, azab Allah beraneka ragam bentuknya, dan itu telah menimpa kaum-kaum sebelum ini. Ada yang dihujani batu seperti kaum Nabi Lut, ada yang dibenamkan ke dalam bumi, ditenggelamkan di tengah lautan, dikirim kepada mereka suara keras hingga membunuh mereka. Ada yang dikirim kepada mereka angin yang kencang, memporak-porandakan dan mematikan mereka. Dikirim kepada Allah, Allah kirim kepada mereka pula azab dalam bentuk lain, belalang, kutu, katak, darah, seperti yang menimpa Fir'aun. Semua itu bencana, azab dari Allah. Maka hukuman Allah bermacam-macam dan Allah Maha Kuasa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu kekuasaan Allah, bala tentaranya, kecuali Dia yang Maha Kuasa. Adanya gempa bumi, hukuman Allah. Adanya banjir, hukuman Allah. Angin kencang yang memporak-porandakan, puting beliung, tofan, atau yang lainnya. Atau terkadang wabah yang mematikan, penyakit, segala yang membinasakan dan menghancurkan suatu kaum. Atau terkadang bentuk-bentuk lain yang itu hukuman Allah. Kalau saja manusia mau sadar, mau mawas diri, Terkadang Allah menghukum suatu kaum dengan adanya peperangan di antara mereka, saling bunuh dengan bengisnya, tidak kenal ampun, tidak kenal rahmat, hilang rasa aman di negeri itu, yang ada penjarahan, yang ada pembunuhan, marak di sana sini. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a fayudhika ba'dhukum ba'sa ba'd. Allah menyebutkan, katakan dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirim kepada kalian azab dari atas kalian atau dari arah bawah kalian, atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok, dan itu azab, dijadikan mereka berbeda, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Dijadikan bergolong-golongan, atau merasakan kepada sebagian kalian keganasan dari sebagian yang lain, sehingga saling membunuh, pertumpahan darah. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda kekuasaan kami agar manusia mau memahaminya. Berapa nyawa hilang sia-sia, mungkin anak-anak terbaik bangsa hanya karena fanatik buta, hanya karena perang supporter urusan sepak bola, hanya karena beda kampung ini dengan kampung itu, suku ini dengan suku itu, beda sekolah ini dengan sekolah itu. Seorang ibu kehilangan anaknya, nyawa yang jadi taruhan, belum lagi harta benda, waktu terbuang sia-sia yang semestinya digunakan untuk kemajuan negeri, kemakmuran bangsa, dihabiskan untuk menyelesaikan perkara pertumpahan darah, tawuran, dan semisalnya. Terkadang pula azab itu dalam bentuk kelaparan dan rasa takut. Fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Menimpa kaum kelaparan, kekurangan gizi. Maka jangan tanya penyakit yang kemudian mendatangi. Rasa takut yang selalu menghantui mereka, tidak ada keamanan. Terkadang pula azab itu dalam bentuk naiknya harga serba mahal, berat dirasa oleh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar di Syu'abul Iman, Rasulullah katakan, "Kaifa antum idza waqa'at fikum khams wa a'udzu billahi ay yakuna fikum aw tudrikuhunna?" Bagaimana kalian jika terjadi kepada kalian lima perkara, dan aku berlindung diri kepada Allah kalau itu terjadi pada kalian, atau jangan sampai kalian mendapatinya. Ma dhahratil fahisha fi qaumin qat yu'malu biha fihim alaniya illa dhahara fihim ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim. Kalau perbuatan keji dilakukan di suatu kaum terang-terangan tanpa malu, bahkan pembelaannya pun terang-terangan di mass media tanpa malu, dan tampil para tokohnya, para pembelanya dengan berani dan lantang berbicara, yang dulu tidak pernah kita dengar yang semacam ini. Kita bilang dulu itu bukan ratusan tahun yang lalu, enggak. Taruhlah yang mereka katakan itu era Orde Baru dulu, zamannya Pak Soeharto. Enggak pernah kita dengar yang semacam ini. Pembelaan terang-terangan siang malam. Ada kejadian, mungkin saja ada di sana sini, sembunyi-sembunyi, tapi kemudian terang-terangan dan dibela terang-terangan. Kalau tampak kekejian itu kepada suatu kaum terang-terangan, maka akan menimpa mereka ta'un, wabah yang mematikan, penyakit yang belum pernah menimpa generasi yang sebelum mereka, yang AIDS, yang ini, yang itu. Di antara kita saja yang punya kakek masih hidup, coba tanya kakek, zamannya kakek dulu ada enggak penyakit namanya AIDS? Enggak akan tahu dia, karena enggak ada di zaman itu. Kemudian Rasulullah sebutkan, wa ma mana'a qaumun zakata illa muni'ul qatr minas sama' walau lal baha'im lam yumtaru. Kalau suatu kaum tidak mau bayar zakatnya, akan tercegah hujan dari langit. Kalau saja bukan karena binatang, tidak akan turun setetes pun air dari langit. Tapi Allah masih menyayangi makhluknya yang lain. Akibat maksiat. Wa ma bakhisa qaumunul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mu'na wa jawri sultan. Ketika suatu kaum mengurang-urangi takaran, mengurang-urangi timbangan, akan menimpa mereka paceklik, gagal panen, kedzaliman penguasa, rakyat merasa didzalimi, hak mereka tidak mereka peroleh, itu hukuman Allah. Dan syiddatul ma'unah, berat biaya hidup, semua serba mahal, naik, harga melonjak, gak mampu, orang pada mengeluh, itu hukuman Allah. Kalau orang membahas tanpa iman, ya dibahas sebatas kacamata ekonomi, oh itu karena ekonomi global, itu karena ini, karena itu, inflasi, karena nilai dolar atau apa saja sudah. Tidak disentuh. Ini akibat kemaksiatan masyarakat. Dosa mereka di sana sini, marak kemaksiatan, perbuatan keji, kemungkaran. Sehingga Allah hukum dengan tingginya biaya hidup terus melonjak dan melonjak, naik dan naik. Hukuman Allah beraneka ragam macam bentuknya. Terkadang pula karena kemaksiatan itu, pemimpin mereka zalim, penguasanya. Firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami memimpinkan sebagian orang zalim atas sebagian orang zalim yang lain akibat ulah perbuatan mereka sendiri. Seperti di dalam hadis Ibnu Umar, kalau mereka mengurangi timbangan dan takaran, Allah azab mereka dengan jauris sultan, penguasa yang zalim. Jadi jangan salahkan penguasanya. Kalau ada penguasa yang zalim, jangan hanya pandang penguasanya. Kalau penguasa itu korup, jangan hanya pandang penguasanya. Kalau penguasa itu mementingkan kepentingannya sendiri misalnya, mencari keuntungannya sendiri, tapi lihat apa sebab semua ini bisa terjadi. Lihat yang bawah, bagaimana masyarakatnya, seperti apa rakyatnya. Kemaksiatan di sana sini, kemungkaran marak di kota, di pedesaan, merata umum dosa dan maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Karena masyarakatnya rusak, rakyatnya seperti itu maksiatnya kepada Allah, Allah hukum mereka dengan dijadikan pemimpin mereka zalim, menyakiti hati mereka, tidak mereka senangi, akibat mereka sendiri. Dosa merubah segala-galanya. Kemaksiatan mengacaukan segala-galanya. Yang seharusnya orang berkaca, yang seharusnya mereka introspeksi diri, benahi diri kita. Dan itu yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul alaihimussalam, yang dibenahi masyarakatnya, rakyatnya, dibenahi akidahnya. Akidah banyak rusak, kemusyrikan di sana sini. Dibenahi ibadahnya, berapa banyak orang tidak sholat, meninggalkan sholat, puasa, zakat, zina, riba, liwat, maksiat di sana sini sehari-hari. Dibenahi masyarakat ini, diajak bertobat kepada Allah, akhlaknya, ibadahnya, akan Allah jadikan pemimpin mereka adil dan baik kepada mereka. Dalam ayat-ayat di atas juga menunjukkan kepada kita bahwa manusia dari ras apapun dia, dari bangsa apapun dia, keturunan apapun dia, tidak ada arti di hadapan Allah kalau mereka sudah durhaka kepadanya, hancur. Sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, saat Kubrus, sekarang namanya negeri Siprus, dibuka oleh para sahabat Rasul SAW. Mereka kuasai dan mereka sebarkan Islam di sana. Dulunya kekuasaan Siprus dahsyat dan kuat, ditakuti, dengan mudah dihancurkan oleh para sahabat Rasul. Saat kemenangan, di hari kemenangan kaum muslimin, Abu Darda malah menangis sambil melihat puing-puing istana dan kekuasaan Siprus hancur. Mereka yang melihat Abu Darda bertanya, "Abu Darda, ini hari kemenangan kita muslimin dalam perang jihad. Semestinya Anda senang, bahagia. Kok Anda malah menangis? Kenapa?" Kata Abu Darda, "Aku melihat negeri ini, kaum ini yang dulunya negara adidaya, penguasa disegani karena mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Sekarang seperti yang kalian lihat, hancur dengan mudahnya." Kata Abu Darda, "Betapa hinanya manusia saat mereka menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah tiada arti." Kalaupun Anda menganggap diri Anda keturunan darah biru, silahkan Anda menganggap diri Anda keturunan ini dan itu, bangsa ini dan bangsa itu, banggakan. Tidak akan ada arti semua itu bagi Allah ketika manusia durhaka kepada Allah, Allah hancurkan, Allah binasakan. Tiada tersisa. Semua ini Allah sebutkan dalam Quran, Rasul sebutkan dalam sunnah, agar kita dan muslimin mau ambil pelajaran, ibrah. Di dalam Quran, "Akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur," dalam surat Al-Qamar. Apakah orang-orang kafir kalian lebih baik dari orang-orang kafir di zaman itu? Ataukah kalian punya jaminan aman di dalam zubur? Arti ayat mengingatkan kalian yang kufur kepada Allah, kalian anggap diri kalian lebih baik dari Fir'aun, Haman, Ad, Tsamud, Tubba', Ashabul Aikah, kaum Nuh, kaum Lut. Kalian anggap kalian lebih baik dari mereka, sehingga kalian tidak akan diazab oleh Allah, kalian tidak akan dibinasakan oleh Allah. Kalian anggap diri kalian lebih baik dari mereka, padahal sama-sama kufur. Ataukah kalian merasa aman bahwa hukum Allah, hukuman Allah hanya menimpa kaum-kaum itu, sementara kepada kalian tidak akan terkena? Diingatkan oleh Allah agar manusia tidak lupa diri. tidak ada yang menyelamatkan dirinya dari azab Allah hanya karena nasabnya, hanya karena keturunannya, hanya karena bangsa atau negaranya yang dibangga-banggakan. Kami dari bangsa ini, dari negara itu, dari keturunan ini, keturunan itu. Hancur-hancur. Sudah terlalu banyak kaum yang dihancurkan oleh Allah. Tiada guna harta benda mereka saat itu. Tiada guna kekuasaan mereka selama itu. Tiada guna bala tentara, massa, kekuatan yang mereka punya. Yang ada hanya tinggal nama. Tidak tersisa. Ibadallah, jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, kalau itu tentang azab dan hukuman Allah, Allah yang maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, juga mengajarkan kepada hambanya sebab dengannya Allah mengampuni mereka. Kalau mereka takut dan berharap selamat dari hukuman Allah, karena Allah kalau menghukum, Allah mengazab, tidak karena semua dosa hambanya. Masih banyak yang Allah ampuni. Firman Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau saja Allah menghukum manusia akibat ulah perbuatan mereka, niscaya di muka bumi ini tidak ada yang Allah tinggalkan sedikit pun, akan Allah binasakan semuanya. Tetapi dari sebagian dosa itu Allah hukum mereka. Kalau dihukum oleh Allah karena semua maksiat mereka, satu binatang melata pun tidak akan tersisa di muka bumi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian, itu pun masih banyak yang Allah ampuni. Masih terlalu banyak yang Allah tidak anggap. Allah maafkan, Allah ampuni. Dan itu azab yang lebih ringan yang Allah timpakan kepada mereka. Di dalam Quran Allah sebutkan, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa azab yang dekat di dunia ini sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka mau kembali ke jalan Allah, jauh lebih ringan yang terjadi di muka bumi ini dibanding akhirat kelak. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, didatangkan di hari kiamat orang paling mapannya orang di dunia, paling nikmatnya orang, paling mewahnya selama hidup, paling senangnya orang sudah. Enggak pernah sengsara mungkin selama hidupnya. Lalu dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celup sebentar kemudian diangkat untuk merasakan sejenak azab neraka jahannam. Lalu ditanya dia, fulan, pernahkah kamu merasakan kenikmatan, kenyamanan hidup? Si hamba ini langsung menjawab, tidak pernah ya Allah. Lupa dengan segala kenikmatan, kemewahan yang dia miliki, yang dia rasakan selama di dunia. Padahal dia mungkin hidup selama 60 tahun, 70 tahun, 80, mungkin 100 tahun umur manusia. Hanya dengan sekali celup, sebentar dicelup kemudian diangkat, ngerasakan sebentar ini loh neraka azabnya. Sudah lupa manusia 70 tahun dia hidup di dunia dalam kenikmatan, dalam kenyamanan. Maka belum apa-apa yang terjadi di dunia dibanding dengan yang di akhirat. Azab jauh lebih dahsyat. Sampai mereka putus asa karena dahsyatnya azab, tahu gak akan berhenti kepada mereka, hingga penduduk neraka yang mereka ucapkan, ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal azab. Tolong doa, sampaikan kepada Allah untuk meringankan azab kami sehari saja. Meringankan. Mereka gak katakan untuk memberhentikan azab, karena itu gak mungkin. Mereka tahu itu. Diberhentikan azab gak mungkin. Paling tidaknya mereka berharap diringankan dahsyatnya azab akhirat. Di antara sebab ampunan Allah adalah istighfar banyak-banyak kepadanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan Allah azab mereka sementara engkau ada di tengah mereka. Tidak akan Allah azab mereka dalam keadaan mereka masih istighfar, masih mau bertobat kepada Allah dengan syarat-syaratnya. Tobat harus ada syaratnya. Bukan hanya di lisan saya tobat. Syarat tobat yang pertama, segera langsung dia tinggalkan maksiatnya, kedurhakaannya kepada Allah. Yang kedua, dia harus menyesali, benar-benar menyesal, menangis di hadapan Allah telah melakukan dosa itu. Yang ketiga, bertekad sungguh-sungguh tidak akan melakukan itu di kemudian hari. Yang keempat, jika dosa dia terkait hak orang, harus segera dia kembalikan. Mungkin dia menipu, bawa lari uang orang, mencuri atau semisalnya, maka segera harta ini dikembalikan kepada yang punya. bukti kebenaran tobatnya, istighfarnya. Yang kedua, dakwah kepada kebaikan, bernasehat, mengajarkan ilmu syar'i, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Firman Allah, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Tidak akan Rabbmu menghancurkan suatu negeri karena kedzalimannya sementara penduduknya muslihun, membenahi dengan dakwah. Terus dinasihati dakwah kepada Quran, kepada sunnah, ditegakkan, disampaikan, terlindung negeri itu dari azab. Allah tidak katakan wa ahluha salihun, selama penduduknya orang-orang soleh, tidak cukup. Kesolehan itu pasif pada dirimu, tetapi muslihun, kamu soleh, kamu pun mensolehkan orang lain, membenahi mereka dengan dakwah, nasihat yang bijak, dengan ilmu. Yang ketiga, banyak-banyak manusia itu bertadarru', menghambakan diri kepada Allah, merendah di hadapan Allah, memohon ampunannya dengan sungguh-sungguh atas dasar takut, mengingat dosa mereka, mengingat murka dan kekuatan Allah. Di dalam Quran Allah sebutkan, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati, dengan betul-betul menghinakan diri, menghambakan diri di depan Allah, dan itu amalan yang sangat dicintai Allah. Betul-betul hamba kecil dan tampak di situ kebesaran Allah. Kenapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan diri ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Artinya kalau saja mereka memohon keselamatan kepada Allah, berdoa dengan merendahkan diri, merendahkan hati dengan penuh rasa takut kepada Allah, akan Allah selamatkan mereka. Sadar, artinya dengan itu sadar dia telah bermaksiat, dia mengakui telah durhaka kepada Allah dan menyesal, malu di hadapan Allah, hancur perasaannya, memohon perlindungan kepada Allah, memohon ampun. Kalau saja itu mereka lakukan, melindungi mereka dari azab dan murka Allah. Oleh karena itu, kewajiban masing-masing kita untuk introspeksi diri, berbenah pada diri kita, membenahi iman kita, akidah kita, tauhid kita, ibadah kita, akhlak, muamalah kita, karena itu segala-galanya. Tidak seperti sebagian orang jahil mendapati kenaikan harga mahal, mereka demonstrasi, teriak-teriak di sana-sini. Mereka sendiri bermaksiat kepada Allah dengan perbuatannya. Bagaimana akan diangkat hukuman itu dari mereka? Merekanya tidak introspeksi diri. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Hanya menyalahkan pemerintah, hanya menuding penguasa, tanpa bercermin pada diri mereka sendiri. Kita hidup diciptakan Allah tidak sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira bahwa kami Allah menciptakan kalian sia-sia begitu saja? Dan kalian mengira tidak dikembalikan kepada kami? Tidak dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan, akan dihisab, ditimbang segalanya. Tercatat semua amalanmu, wahai Bani Adam. Kamu pertanggungjawabkan. Yang baik akan mendapat balasan yang lebih baik. Yang jelek amalannya, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Ayahsabul insan an yutroka suda. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Setelah diciptakan sudah semaumu hidup seperti apa, jalani semaumu hidupmu. Bebas. Bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas beragama semaunya. Padahal diciptakan oleh Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ayat ini, apakah manusia mengira mereka tidak diperintah, tidak dilarang oleh Allah penciptanya? Justru itu tujuan mereka hidup. Dihidupkan Allah, diberi kehidupan, diberi nyawa. Diciptakan agar mau taat menjalankan perintah-perintahnya. Mau taat, tunduk, menjauh, dan meninggalkan larangan-larangannya. Mentaati Rasulnya. Untuk itu mereka diciptakan. Dan itulah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah kepadaku. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau engkau amati segala kemakmuran di alam ini, segala kemaslahatan, segala kebaikan, kesuburan, kenikmatan, pasti sebabnya adalah tauhidullah. Ketika Allah diesakan satu-satunya, tidak disembah yang selainnya, hanya Dia yang dituhankan, diibadai, tidak disekutukan dengan yang lain. Makmur negara, aman sentosa negeri, bahagia penduduknya. Sebaliknya, ketika ini rusak, yang ada kemusyrikan, yang ada kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, pasti kehancuran yang terjadi. Setiap ada bencana, malapetaka, musibah menimpa, apapun itu bentuknya, seperti tadi, beraneka ragam, pasti ada kerusakan dalam tauhid. Pasti ada tercoreng kemurnian iman mereka kepada Allah. Ada kemaksiatan, ada kemungkaran, kedurhakaan kepada Allah. Kata beliau, kalau itu di alam ini secara luas besar, kalau kamu amati, seperti itu pula pada dirimu masing-masing, diri kita. Bercerminlah segala kebaikan yang kita peroleh, kesehatan, keuntungan, kebahagiaan, lapang dada ini, tentram hidup kita, dingin jiwa kita, tenang, pasti sebabnya iman dan tauhid, ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasul-Nya. Sebaliknya pun sama, setiap kesempitan dada, kegelisahan, sumpek, ketidaktenangan, hilang ketentraman, kerugian, kesengsaraan, penyakit, dan segala bentuk kejelekan menimpa diri kita, sebabnya pun pasti tauhid itu tercoreng, kemurniannya berkurang, ada kemaksiatan dalam diri kita, ada kemungkaran yang harus segera kita benahi. Para sahabat Rasulullah SAW memahami hal itu, bahkan kata Umar, sampai pada istri, budak, dan kendaraannya. Artinya semula istri kita kadang menyenangkan kita, kita senang rumah tangga bersamanya, layanan yang dia berikan, anak-anak pun demikian, soleh, taat, bakti pada orang tua. Kendaraan kita, kalau zaman dulu onta, kuda, sekarang mobil, motor, nyaman kita pakai, enak, tunggangan. Pasti karena ketaatan ini ada padamu, iman. Saat itu mengganggu, tiba-tiba istri kita berbuat sesuatu yang membuat kita kesal, anak kita menggoda, sakit hati orang tuanya, kendaraan rewel, mengganggu, introspeksi dirilah, maksiat apa yang telah engkau perbuat, kemungkaran apa yang ada pada dirimu. Kata para ulama salaf, seorang hamba bisa terharamkan dari qiyamul lail, tahajud, sholat malam, karena maksiat yang dia perbuat. Apalagi kalau itu amalan wajib. Kamu meninggalkan sholat 5 waktu, tidak berjamaah di masjid, segera koreksi apa yang ada pada dirimu dari kemaksiatan. Segeralah bertobat, segeralah berbenah diri, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua, membenahi diri kita, membenahi masyarakat kita, dan menjaga negara dan bangsa kita yang kita cintai ini. Memberi taufik kepada para pemimpinnya, memberi hidayah kepada mereka dan segenap kaum muslimin untuk membenahi tauhid dan akidahnya, menjaga iman dan ketaatannya kepada Allah, menjauhkan dari segala fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian tabligh akbar yang disampaikan oleh Al-Fadil.